بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خنفتنا عزكم الله. Kita sekarang masuk kepada bab yang ke-42 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Masih berbicara tentang keutamaan mengurus anak wanita dan juga keutamaan mengurus saudari-saudari wanita. Qala rahimahullah ta'ala, babu man 'ala thalatha akhawatin, bab seseorang yang mengurusi tiga saudari. Akhwat, saudarinya dia. Qala haddatsana عبد العزيز بن عبد الله الأويسي, dia rawi yang terpercaya, thiqah. Qala haddathani عبد العزيز بن محمد, عبد العزيز بن محمد الدارورتي, صدوقٌ ربما أخطأ, dia rawi yang jujur namun kadang salah. عن سهيل بن أبي صالح, dari سهيل بن أبي صالح, ya rawi yang terpercaya, thiqah. An Sa'id bin Abdul Rahman bin Mukmil Al-A'sha. Rawi ini qanatina azakumullah hanya memiliki dua orang murid. Rawan Utsman yang meriwayatkan dari dia cuma dua orang saja dan tidak diberi rekomendasi oleh seorang imam yang terkenal. Maka rawi ini khanafidina azzaikumullah dikatakan sebagai rawi yang majhul hal, keadaan dia tidak diketahui. Kalau dalam sebuah sanad hadis ada rawi yang majhul hal, tidak diketahui keadaannya, maka hadis tersebut sanadnya dihukumi dhaif, lemah ya. An Ayyub ibni Bashir al-Mu'awi, dia rawi yang thiqah, terpercaya. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yakunu li ahadin salatu banatin." Tidak ada seorang pun yang memiliki tiga orang putri, au salatu akhawatin, atau tiga orang saudari perempuan, fayuhsinu ilaihinna, lalu dia berbuat kebaikan, berbuat ihsan kepada mereka semua, illa dakhalal jannah, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Al-hadis mahalu isnaduhu dhaif. Sanadnya ya khana bin azakumul dhaif, dikarenakan ada rawi yang bernama Sa'id bin Abdurrahman al-Asya majhul hal. Hadis ini khana bin azakumul dhaif dibaifkan al-Asyif, dibaifkan sama al-Imam al-Bukhari sendiri. Al-Imam al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir beliau mengatakan la yasih, tidak sahih hadis ini. Namun hadis ini khanafidin azakumullah memiliki banyak penguat, dan penguat-penguatnya telah lewat pembahasannya pada bab yang sebelumnya, pada bab yang ke-41, dari hadis Uqbah bin Amir, dari hadis Ibn Abbas, dari hadis Jabir bin Abdullah, dan juga datang dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, juga hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Banyak hadis yang semakna dengan riwayat yang kita baca tadi, sehingga hadis ini khonafikin azakumullah yang kita baca sekarang ini naik pangkatnya, yang tadinya sanadnya dhaifkan dikarenakan ada rawi yang majhul, yang enggak dikenal, naik pangkat dikarenakan banyak penguat-penguatnya menjadi hadis hasan li ghairihi, hadis yang hasan karena penguat-penguatnya. Sehingga hadis ini khonafikin azakumullah bisa dipakai untuk hujjah dan dalil. Masya Allah. Hadis ini khonafikin azakumullah menjelaskan kepada kita keutamaan menanggung atau mengurusi tiga orang putri. Salatu banatin, tiga orang putri. Untuk bilangan tiga, sebagaimana yang dibahas pada pertemuan yang lalu, itu tidak mengandung hukum. Dalam artian, kalaupun dia menanggung atau mengurusi dua orang putri, juga mendapatkan riwayat ini, keutamaan ini. Juga walaupun dia mengurusi atau menanggung satu orang putri, itu pun juga mendapatkan keutamaan riwayat ini, dakhalal jannah. Barang siapa yang mengurusinya, amam fayuhsinu ilaihinna, dia berbuat kebaikan, berbuat ihsan kepada mereka semua, dakhalal jannah, maka pahalanya ialah dia masuk ke dalam surga. Paham insyaAllah ya? Sebagaimana yang lewat bahasanya ya. Juga di sini khonafidina azakumullah menjelaskan kepada kita keutamaan menanggung atau mengurusi akhwat, saudari-saudari kita. Baik saudari kandung, atau saudari seayah, atau saudari seibu. Sekarang di sini, awtalatu akhwat, tiga orang saudari. Paham? Pahalanya apa? Dakhala jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya khonafidina azakumullah ialah fayuhsinu ilaihinna. Ini syaratnya. Dia harus berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada mereka semua. Berbuat kebaikan untuk putri-putrinya, berbuat kebaikan untuk akhwat-akhwatnya, saudari-saudarinya. Barangkali yang tanya, terus bagaimana bentuk ihsannya itu? Bagaimana bentuk tindakan kebaikan, berbuat kebaikan kepada putri kita atau kepada saudari kita? Jawabannya qanauddin azakumullah ialah yang tertera sebelumnya. Sebelumnya ikhwan pada hadis nomor yang ke-76 dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu disebutkan sabara alaihinna. Dia sabar dalam mengurusi anak putrinya dan saudari-saudari dia. Sabar ya. Diterangkan pada pembahasan yang lalu, kenapa kau sabar? Sebab mengurusi anak putri gampang-gampang sulit. Dan yang kedua juga, dikarenakan anak putri lemah keadaannya. Yang namanya perempuan lemah keadaannya. Dan juga kemudian, kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka menganggap aib, menganggap kurang bagus kalau punya anak putri. Sehingga di sini, bagi orang-orang yang masih terkena pemikirannya orang-orang jahiliyah, maka bagi mereka, mereka yang masih mengurusi anak-anak putri, itu mau tidak mau harus menanggung beban mental. Beban mental mungkin dihinakan atau dicela atau dilecehkan oleh pihak-pihak yang enggak suka dengan anak putri. Sehingga perlu yang namanya sabar alaihinna, sabar dalam mengurusi anak putrinya, sabar dalam mengurusi akhwat-akhwatnya. Yang kedua, bentuk ihsan, bentuk tindakan kebaikan yang kedua ialah waqasahunna, memberikan kiswah, memberikan pakaian kepada mereka dari kekayaan dia sendiri. Karena memberikan pakaian, apalagi yang namanya perempuan, ifanamutina azakumullah, pakaiannya banyak, harus menutupi seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah. Belum lagi kalau datang tamunya, banyak keperluan-keperluan pakaian untuk kaum wanita, ifanamutina azakumullah. Sehingga bentuk ihsannya, bentuk tindakan kebaikan untuk anak putri atau untuk saudari perempuan, ialah dengan cara memberi pakaian kepada mereka. Mencukupi sandangnya mereka. Amin, sandangnya mereka. Juga yang lainnya, bentuk ihsan, berbuat baik kepada mereka, disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada hadis nomor 78 disebutkan di situ dalam bentuk yuwihinna, melindungi mereka semuanya, memberikan iwa, tempat bernaung untuk mereka semua, memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka semua, anak putrinya dan saudari-saudari perempuannya. Tentunya ini semua ikhwan fillah azakumullah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Juga yang disebutkan dalam riwayat ini, wayak fihinna, mencukupi kebutuhan mereka semua. Berarti tidak hanya urusan sandang, tapi sandang, pangan, papan. Paham insyaAllah ya? Sandang urusan pakaiannya, pangan untuk urusan makan-makanannya, papan untuk urusan tempat tinggalnya. Dia cukupi kebutuhan mereka semuanya, anak putrinya dan saudari-saudari perempuannya. Kemudian disebutkan lagi di sini ialah wayarhamuhunna, dan dia menyayangi mereka semuanya. Memiliki sikap rahmat, kasih sayang, belas kasih, sama kelembutan, kesantunan kepada anak-anak putri dan saudari-saudari perempuan. Ini semua ikhwan fillah azakumullah, keterangan-keterangan yang diuraikan dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya itu semuanya terkumpul dalam satu kalimat yang disebutkan dalam riwayat yang kita bahas sekarang. Fayuhsinu ilaihinna, dia berbuat ihsan kepada mereka semua dalam bentuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan juga ikhwan fillah azakumullah perkara-perkara lain yang juga secara syariat dan juga secara uruf kebiasaan masyarakat termasuk ihsan, termasuk tindakan kebaikan untuk anak putri atau untuk saudari-saudari perempuan. Paham insyaAllah ya? Sehingga tidak hanya terbatas pada 5 poin tadi. Tapi semua perkara yang dianggap baik secara syar'i, semua perkara yang dianggap baik menurut kebiasaan ada tempat, itu bisa dimasukkan dalam pengertian ihsan ilaihinna. Paham? Paham. Contohnya, selain yang disebutkan 5 tadi, kira-kira apa? Silahkan. Kayak apa contohnya sekarang? Tindakan kebaikan, berbuat baik sama putri, anak putri, atau sama saudari perempuan, selain yang disebutkan 5 tadi. Secara syar'i atau secara kebiasaan tempat, itu termasuk tindakan kebaikan. Ngasih ilmu. Maksudnya dikasih di tarbiyah begitu. Naam ya Pak. Amadaw Allah. Diberi tarbiyah. Dididik dengan pendidikan yang bagus. Dengan tarbiyah Islamiyah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah ifarifi. Ini bentuk ihsan yang jelas. Disepakati oleh kita semua. Sehingga yang namanya ngurusi. Mereka tidak hanya urusan sandang pangan papan. Tapi juga untuk urusan tarbiyah mereka, pendidikan mereka. Labas. Yang lainnya lagi. Silahkan. Nah, yang lainnya lagi. Dalam bentuk apa coba? Kira-kira. Masa gimana? Dicarikan suami? Aiyah, lama saya pak. Ada termasuk jalannya ya pak. Dicarikan jodoh yang baik. Begitu. Termasuk ihsan kepada anak putri kalau dia memang sudah masa-masa menikah. Yang namanya orang tua, nah kemudian tinggal diem untuk urusan jodohnya putri dia harus ikut-ikut milih. Milihnya di sini, nah kemudian apa namanya melulu ngurusi apa namanya bebet, bibit. Bapak, tetapi urusannya ialah lihat bagaimana keagamaan laki-laki tadi. Bagaimana orang ini, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana muamalahnya, bagaimana etikanya, bagaimana ketaatan dia dalam perkara agama. Kalau cuma sekedar perkara duniawi ya, banyak orang kaya. Dan orang kaya atau orang yang semata-mata kaya tidak menjamin dia bisa apa namanya mensikapi putri dia dengan cara yang baik. Ayo, Allah Farfiga. Nah, bicarakan jodoh yang bagus. Ini berlaku untuk putrinya dan juga saudari-saudarinya. Punya adik, sudah masa-masa menikah. Ya, kamu sebagai seorang kakak, atau adik pula, melihat kakaknya sudah berumur, sudah siap masanya untuk menikah, ya carikan. Siapa tahu punya kenalan. Hah? Siapa tahu kamu punya teman yang dianggap soleh, dianggap baik. Hah? Tawarkan kepada adikmu atau kepada kakakmu. Gimana? Nanti mau dengan si fulan? Hah? Bumbunya jangan banyak-banyak. Nah, kalau kebanyakan bumbu, nanti jelek. Tahu jelek? Hah? Tahu jelek tuh ya? Artinya tadi itu kalau itu urusan jodohnya jangan kemudian terlalu banyak dipuji. Khawatirnya nanti memuji perkara-perkara yang enggak masuk dalam yang kepada dia, menambahi perkara-perkara lain, itu yang namanya bumbu. Kebanyakan bumbu nanti jelek. Orang sudah senang sama si dia, dilihat kok beda, jelek akhirnya, enggak diterima lagi. Nah, urusan pernikahan dicarikan jodohnya. Urusan tarbiyah diurusi pendidikannya. Demikian pula urusan-urusan yang lainnya. Itu semuanya ya khana wa'alaikumullah masuk dalam kategori al-ihsan ilaihinna, berbuat baik kepada mereka semua. Disertai dengan kasih sayang, disertai dengan santun kepada mereka, disertai dengan kesabaran dalam mengurusi mereka. Namun istiqomah sampai akhir hayat Anda, maka insyaallah taala pahalanya besar. Pahalanya ialah dakhalal jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Masya Allah. Berarti pintu surga jalannya banyak. Jalan kebaikan menuju ke dalam surga cukup banyak. Tidak hanya perkara-perkara yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah semata dalam bentuk sholat atau dalam bentuk puasa atau zakat atau haji, tapi juga banyak perkara-perkara lain. Bahkan urusan muamalah, urusan menanggung orang lain pun juga ternyata di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan surga bagi orang-orang yang melaksanakannya dengan baik, dengan ikhlas, dengan kesabaran, dengan rahmat, mengurus anak-anak putri, mengurus saudari-saudari putri. Hakikatnya. Siapa yang tahu? Salah seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam dengan niat untuk mengurus saudari-saudari perempuannya, dia rela nikah dengan janda. Siapa gerangan sahabat ini? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nama ikhwan. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Masya Allah. Benar. Jadi, dijumpai. Dia mengenakan khaluq. Khaluq itu ikhwan minyak wangi minyak manten. Tanya sama Rasulullah. Menikah ya karena Jabir? Naam ya Rasulullah. Cikrat am sayyita. Dengan gadis apa dengan janda? Sayyid ya Rasulullah. Dengan janda. Katanya Rasulullah, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuki wa tula'ibuka. Lah kenapa kok enggak gadis yang kamu bisa bermain-main dengan dia, dia juga bisa bermain-main dengan kamu? Ya Rasulullah. Disebutkan alasannya. Oh ya Rasulullah, alasan saya kenapa memilih janda ialah Anda tahu bahwasanya bapak saya meninggal dunia. Naam, wataraka banatin, dan dia meninggalkan anak-anak putri. Yang laki-laki cuma saya. Artinya apa? Saya ini sekarang laki-laki sendiri menanggung sekian banyak akhwat, menanggung sekian banyak saudari-saudari saya. Nah kalau kemudian saya menikah dengan gadis yang kayak mereka, nah siapa yang ngurusi mereka? Ya kan? Nah siapa yang ngurusi mereka? Saudara-saudarinya misalkan umurnya masih 15, 13, 12, 16, 17. Lah kamunya juga nikah dengan umur segitu. Istrinya kamu umur 16, 15, 17 juga. Seumur dengan saudari kamu sendiri. Nah yang ngurusi mereka siapa? Telantar mereka nanti. Sehingga saya ya, memilih yang namanya janda. Yang namanya janda sudah berpengalaman mengurusi anak. Sehingga itu istri saya bisa mengurusi saudari-saudari saya. Masya Allah ya. Itu namanya pengorbanan. Dalam rangka untuk mencapai dan menggapai keutamaan yang mulia ini. Dakhala jannah, masuk dalam surga. Sampai milih janda daripada yang gadis. Setiap pemuda normal minta yang gadis. Ini milih janda. Dengan alasan yang syar'i dan mulia, ya Nabiina azzaakumullah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikarenakan alasan yang mulia tersebut. Masyaallah. Hah? Contoh ya. Antum apa namanya? Memiliki saudari-saudari yang cukup banyak sebab ayahnya antum misalkan meninggal, ibunya antum meninggal, enggak ada yang ngurusi mereka. Ya, ditiru. Perbuatannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Hah? Ketiru ya? Ketiru. Ya singalah. Mau apa lagi? Kalau orang ingin menikah, ya menikah dengan janda. Ya bukan-bukan harus sih. Enggak harus. Cuman kalau ingin dengan niatan sebagaimana niatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ada amrun khair, perkara yang baik yang dinaikkan azakumullah, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikah dengan janda. Tamam. Ya mungkin seumur dengan kamu, kamunya udah umur 29, 30, ya, nyari yang umur segitu juga, kita lebih tua sedikit. Amam, ya sudah pengalaman ngurusi suami, ngurusi anak, sehingga nanti ngurusi saudari-saudari kamu, dan ngurusi anak-anak putri kamu, dan anak putra kamu, dengan cara kebaikan, sehingga antum mendapatkan pahala nikah mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni, mendapatkan pahala mengurusi anak putri, dakhala jannah, mendapatkan pahala mengurusi akhwat, saudari, dakhala jannah pula. Mengumpulkan banyak pahala dengan niatan yang mulia seperti itu. Yang penting pahalanya, jangan semata-mata itunya. Sama, begitu ya. Kalau penting kamu mampu lagi, bukan perkara yang keliru dalam Islam kalau kamu nambah lagi, boleh. Paham? Dalam Islam diperbolehkan ya khana utina asyakumullah, catatnya laki-laki empat. Yang pertama janda, yang keduanya gadis, yang ketiganya gadis, yang keempatnya gadis. Kan begitu. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Jadi yang pertama tujuannya mulia untuk mengurusi saudari-saudarinya dia. Sudah dewasa-dewasa, saudarinya itu siap dari kancangan calon segala macamnya. Kamu mau nambah boleh. Mau nyari gadis juga boleh. Mau nambah lagi yang ketiga, silakan. Perkara yang diperbolehkan, ya Allah, astagfirullah. Ada urusan dengan KUA-nya, urusan diri. Nah, ada perkara yang wawah, insyaAllah. Ta'ala. Ini negatif. Ayo. Misalkan, namam, orang tuanya itu meninggal. Lakat Allah, kita masih lengkap semua ya. Meninggalkan kamu. Dan meninggalkan adik-adik laki-laki kamu. Misalkan kamu anak tertua. Segede ini. Misalkan. Meninggalkan adik laki-laki. Misalkan tiga adik laki-laki. Umurnya masih 10 tahun. Masih 7 tahun. Masih 5 tahun. Kira-kira kalau kamu mengurusi ikhwan-ikhwan kamu tadi. Saudara-saudara lelaki kamu tadi itu. Kira-kira dapat pahala enggak? Dapat pahala. Nah, riwayatnya cuma menyebutkan akhwat. Saudari putri. Enggak menyebutkan saudara laki-laki. Dapat pahala juga. Sekarang kamu punya berusaha untuk mencari penghasilan. Tamam. Yang halal dan thayyibah. Kamu mengurusi adik-adiknya kamu. Pendidikan dia, tarbiyahnya dia, makan minumnya dia, pakaiannya dia, segala macamnya dia. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Terus, dalilnya mana? Gitu ya? Nah, lata. Banyak dalilnya yang kami nazar. Mesti antaranya, ini bukan sama akh tadi, kita bisa berdalil dengan keumuman. Ayat atau hadis yang menerangkan keutamaan berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada famili dan kerabat. Lewat pembahasannya. Pembahasannya telah lewat dalam bab yang lalu. Keutamaan untuk mengurusi kerabat. Dan juga yang kami tina azab yang riwayat ini pula. Dengan ini pula ya Pak. Tamam, ini mencakup saudari perempuan dan juga mencakup saudari laki-laki. Hanya saja disebutkannya saudari perempuan karena tina azabullah. Tadi itu alasannya. Dikarenakan mengurusi perempuan itu dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Kebutuhannya lebih banyak daripada laki-laki. Dan juga kondisi mereka yang lemah. Fisik mereka yang lemah. Kadang juga mereka pada masa-masa kecilnya yang kandungan Allah tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Belum bisa berdikari. Kalau yang laki-laki gampang. Diajak sana kemari, usaha bareng bisa. Sehingga itu semuanya yang kandungan Allah masuk dalam riwayat ini. Semuanya berpahala. Kalau mengurusi adik-adik kamu yang laki-laki atau adik-adik kamu yang perempuan, itu semuanya majurun insyaAllah. Diberi pahala insyaAllah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka riwayat-riwayat, hadith-hadith yang seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam sangat mulia. Mengajarkan kepada pemeluknya norma-norma agama, norma-norma muamalah, tamam akhlak yang baik kepada family, kepada kerabat, kepada adik, kepada kakak, bapak, ibu, keluarga dan yang lainnya. Dan diberi pahala besar. Tamam dalam beberapa hadis bagi orang-orang yang betul-betul memperhatikan mereka semua, tarbiyah mereka semua, sandang pangan papan mereka semua dengan kesabaran, dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala juga disertai dengan rahmah kasih sayang kepada mereka semuanya. Masyaallah. Hadirin. Bab yang berikut. Babu fadli man 'ala ibnatahu al-mardudah. Bab keutamaan seseorang yang menanggung atau mengurusi putrinya yang diserahkan kepada dia. Mardudah yang ditolak ke dia. Artinya yang diserahkan kepada dia, kepada Anda. Artinya pula tidak ada yang mengurusi kecuali Anda. Ini kondisinya lebih khusus. Lebih khusus ya kan. Kalau lewat yang tadi itu umum. Keutamaan mengurusi anak-anak putri. Yang ini keutamaan khusus mengurusi anak putri. Dalam keadaan itu anak tidak ada yang mengurusinya kecuali kamu. Qala haddatsana Abdullah ibn Salih. Abdullah ibn Salih katibul layth. Dha'if ya ikhwan, lemah dia. Sayyul hifzi, celah hafalannya. Qala haddatsani Musa bin Ulay. Musa bin Ulay ibn Rabah. Dia rawi yang shaduq, yang jujur, rubbama akhta. Kadang dia salah dalam meriwayatkan hadis. An abihi, dari bapaknya. Namanya Ulay ibn Rabah, rawi yang tiqah terpercaya. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Suraqah bin Ju'shum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada Suraqah bin Ju'shum. Ini sahabat ya. Ala adulluka ala a'zamis sadaqah. Maukah kamu saya tunjukkan sedekah yang paling besar, sedekah yang paling agung nilai pahalanya, au min a'zamis sadaqah, atau termasuk sedekah yang paling besar, paling agung nilai pahalanya? Qal, katanya Suraqah, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, ibnatuka mardudatun ilaika, putrinya kamu yang ditolak kepada kamu, artinya putrimu yang diserahkan kepada kamu, laisa laha kasibun ghairuka, dia tidak memiliki kasib yang mengurusi kehidupannya ghairuka selain kamu, artinya putri kamu yang diserahkan sepenuhnya pada kamu, tidak ada yang mengurusi dia kecuali kamu saja. Artinya kalau kamu betul-betul mengurusi anak putri tersebut dalam keadaan cuma kamu saja yang mengurusinya, maka ketika kamu mengurusi dia, mengurusi makannya, minumnya, pakaiannya, semuanya dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk a'zamus shadaqah, shadaqah yang paling besar nilai pahalanya. Masya Allah. Namun hadis ini fanatik nasak mu dhaif. Dhaif ya ikhwan, ada Abdullah bin Saleh dia dhaif. Kemudian Ulay bin Rabah tidak menyaksikan langsung sabda Rasul kepada Suraqah bin Ju'shum. Paham ini ya? Sebab Ali bin Rabah bukan sahabat. Di sini dia menceritakan sabda Rasul kepada Suraqah. Dalam ilmu hadis namanya mursal. Terputus sanadnya. Naam. Qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal, terpercaya rawi yang thiqah. Qala akhbarana Abdullah. Abdullah ibn Mubarak. Qala akhbarana Musa. Musa bin Ulay yang tadi di atas. Qala sami'tu abi. Dia mengatakan saya mendengar bapak saya. Yani Ulay ibn Rabah an Suraqah bin Ju'shum. Sekarang dia meriwayatkan dari Suraqah bin Ju'shum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya Suraqah mislahu. Wahai Suraqah, dengan lafaz yang semisal di atas. Yani maukah kamu saya tunjukkan sedekah yang paling besar nilai pahalanya? Mahu ya Rasulullah. Apa itu? Beliau mengatakan putri kamu yang diserahkan sepenuhnya pada kamu, enggak ada lagi yang mengurusinya kecuali kamu. Paham? Semua rawi-rawinya ya ikhwan terpercaya. Bishr bin Fadhal terpercaya. Abdullah bin Mubarak terpercaya. Musa bin Ulay jujur orangnya. Bapaknya Ulay bin Rabah terpercaya. Suraqah bin Ju'shum sahabi. Sehingga zahir sanadnya sahih. Namun, ada namunnya sekarang. Namun, disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri dalam kitab beliau, Misbahul Zujajah fi Zawaid bin Majah, bahwasanya Ulay ibn Rabah, Ulay ibn Rabah tidak mendengar satu hadis pun dari Suraqah bin Ju'shum. Ulay ibn Rabah tidak mendengar satu hadis pun dari Suraqah bin Ju'shum. Artinya apa? Sanadnya terputus. Isnaduhu muqati', terputus sanadnya antara Ulay ibn Rabah dan Suraqah bin Ju'shum. Ada perantaranya, dan kita tidak tahu siapa perantaranya. Maka hadis ini pun innaazakumullah haditsun dhaif. Hadis yang lemah. Kalau lemah, ya sudah, tidak bisa dipakai sebagai dalil atau argumentasi. Terus bagaimana kalau begitu? Apa enggak ada keutamaannya ngurus putri? Dhaif ini. Hadisnya dhaif ini. Dhaif dibuang, enggak dipakai. Terus bagaimana? Apa enggak ada keutamaan ngurus putri? Ya, ada ya Evan, tetapi tidak seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Keutamaannya disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yaitu apa? Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Gitu. Ya walaupun enggak dikatakan sebagai sedekah yang paling besar nilai pahalanya, tetapi pahala yang lain menyebutkan kalau dia ngurus putrinya, maka dakhalal jannah, dia dimasukkan ke dalam surga. Besar pula pahalanya. قال رحمه الله تعالى حدثنا حيوه ابن شريح. Dia ini ikhwan seorang qadhi. Seorang qadhi, seorang hakim. Qadhi Mesir. Haywah ibn Shuraih. Seorang qadhi, hakim, dan dia dalam bab hadis terpercaya orangnya. قال حدثنا بقيه. بقيه ابن الوليد. Baqiyah ibn al-Walid ini termasuk ahli hadis dari Syam. Ini Baqiyah ya, Pak. Rawi yang terpercaya. Namun karena bin azakumullah, beliau terkenal sering menyamarkan hadis. Sering menyamarkan hadis. Dalam ilmu hadis namanya mudallis, rawi yang suka menyamarkan hadis. An Bahir ibn Sa'ad, rawi terpercaya juga. An Khalid, dari Khalid. Ini kayaknya Tahan. Khalid bin Abdillah Tahan insyaAllah. Jika rawi terpercaya ya. Anil Miqdam bin Ma'di Garib. Dari Miqdam bin Ma'di Garib. Sahabat yang mulia. Sehingga semua riwayatnya ya kawan. Semua perawi-perawinya terpercaya semua. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah." Sesuatu yang engkau berikan sebagai makanan untuk diri kamu sendiri itu bernilai sedekah bagi kamu. Jadi sesuatu yang kamu makan sendiri itu bernilai sedekah bagi kamu. وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. Segala sesuatu yang kamu berikan sebagai makanan untuk anak-anak kamu, itu juga bernilai sedekah bagi dia, bagi kamu. وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. Dan sesuatu yang engkau berikan makanan kepada istri kamu, juga bernilai sedekah bagi kamu. Wa ma at'amta khatimaka fa huwa laka shadaqah. Dan segala sesuatu yang kau berikan sebagai makanan untuk khatim kamu, pembantu kamu, juga bernilai shadaqah bagi kamu. Hadis ini kana bin azakumullah sahih, disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Nomor hadisnya ke-452. Masyaallah. Hadis ini khonabidina azakumullah menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk sedekah. Yang mungkin bagi sebagian pihak tidak merasa kalau itu amal masuk dalam perkara sedekah. Di sini orang itu nazakumullah. Semua yang kita makan, yang kita minum sendiri masuk dalam kantong perut sendiri untuk kepentingan pribadi, untuk yang kita makan, yang kita nikmati, untuk kesehatan badannya kita, itu bernilai sedekah bagi kamu. Jadi kamu ngasih makan untuk diri kamu sendiri, lapar, kamu kasih dia makan, tamam, makan-makan yang bergizi, kalau kamunya mampu, dijaga makanannya, jangan sampai makan makanan yang merusak badan, sedekah bagi kamu. Jadi kamu makan itu, satu piring, habis, nambah, dua piring, habis, kamu minum, kamu jajan ini, jajan itu, perkara yang halal dalam rangka untuk memberi makan diri kamu, sedekah deh. Sudah makan, kamu enak, senang dengan itu makanan, sedekah lagi. Hah? Kamu senang yang namanya bakso. Namanya orang senang bakso. Luar biasa deh. Kemanapun dia berada akan dicari. Mana bakso yang paling enak buat bakso. Nah gitu ya. Ya orang. Makan bakso, enak, dia menikmati bakso yang luar biasa, dia senang apa namanya bakso yang segini gedenya, atau yang segini, atau yang segini, dia suka itu, dia menikmatinya dengan luar biasa, nikmat duniawi, sama? Itu disamping dia makan ternyata juga bernilai sedekah untuk kamu juga, ah sedekah ya, tapi itu semuanya karena bertina azakumullah harus disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan masing-masing orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Kalau kamu makan bakso itu kepengin sekedar hobi saja, perkara mubah. Perkara yang mubah, perkara yang halal, tapi tidak bernilai sedekah. Kalau makan, hobi aja. Hobi, senang begitu. Kamu senang soto? Soto Lamongan? Atau soto, soto Makassar? Ada sih misalnya. Kamu suka itu? Wah, makan soto enak gitu, Masya Allah. Seger, siang-siang makan soto, Masya Allah. Itu kalau kamu gak kamu niatkan untuk kebaikan diri kamu, kesehatan dirinya kamu, tamam, hanya semata-mata hobi saja, kepengen makan saja, doyan makan, itu semua tidak bernilai sedekah. Tadi paham ya, harus dengan niat. Jadi kamu makan, jangan makan bakso. Di samping kamu menikmati perkara yang mubah tadi, kamu niatkan, saya makan bakso ini, tamam, supaya badan saya kuat dengan dagingnya yang segini ini, supaya saya kuat, badan saya sehat, jasmaninya sehat, bisa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, semakin iman kepada Allah. Jadi makan baksonya itu diniatkan supaya membantu badan kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sedekah. Paham insyaallah ya? Nah. Demikian pula kalau kamu tidak azakumullah. Kalau kamu ngasih makan sama anak-anak kamu, nah, ngasih makan anak kamu, anak-anaknya kamu, yang laki, yang perempuan, anaknya satu, anaknya dua, tiga, empat, lima, sampai sepuluh anak atau lebih daripada itu, kamu kasih makan mereka semuanya dengan makanan yang bagus, itu semua sedekah ya Ikhwan, dikatakan sedekah itu kalau kamu niatkan untuk sedekah. Saya dipahami ya, kalau semata-mata kamu ngasih makan, ya Allah makan yang enak, ya Allah makan, ayo makan, makan, makan, makan. Nah, biar kamu yang ada nilainya. Tapi kalau kamu nyuruh mereka makan, pilihkan makanan yang bergizi, makanan yang bagus untuk mereka, untuk jasmaninya mereka sehat, tamam, dan diniatkan untuk sedekah kepada mereka, fahuwa lakas sadaqah, tamam, itu semua dengan niat ya. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah yang kamu kasihkan kepada istrinya kamu, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, satu suapan yang kamu taruh di mulutnya istri kamu, kalau kamu niatkan sedekah, sedekah ya. suapan, apalagi sak piring. Hah? Ini makanannya, belum jajannya. Hah? Istrinya kamu senang siomay, senang bakso, senang soto, senang tahu campur. Hah? Senang sate. Gorengan ini, gorengan itu, minum ini, minum itu. Ya nah kemudian berarti dijor begitu, dibiarkan mangan terus, ya enggak. Sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Tapi ingat, kalau kamu niatkan sedekah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Demikian pula ikhwan fillah jazakumullah yang kamu kasihkan sepantunya kamu. Kamu punya pembantu yang biasa ngurus halaman rumah kamu, nyapu-nyapu rumah kamu, atau yang membantu kamu membelanjakan apa namanya kebutuhan kamu sehari-hari ke pasar, walau bersihkan tamannya kamu kalau tak ada punya tamannya, walau bersihkan mobilnya kamu kalau kamu punya mobil, pembantu kamu lah pokoknya. Kamu kasih dia makan, kamu kasih dia minum, plus gajinya dia, pembantu gaji ya, pada kasih gajinya dia nih, gajinya dengan tempat awal ini. Kesepakatan satu bulan setengah juta, ini setengah juta gajinya kamu. Makan tak kasih makan, jangan khawatir. Minum tak kasih minum, jangan khawatir. Lewat nasi goreng, makan nasi goreng. Lewat tahu tek, makan tahu tek. Hah? Misalnya, itu namanya ma'at amta khadimak, yang kamu kasihkan untuk pembantu kamu. Kalau kamu niatkan sedekah, berpahala itu semuanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imrin ma nawa. Ternyata ya ikhwan, pintu-pintu sedekah juga banyak. Saya paham ya? Tidak cuma semata-mata ngasih uang kepada fakir miskin, atau kepada pengemis, atau kepada korban gempa, atau semisal tidak. Nah, keseharian kamu dengan anak-anak kamu, dengan istrinya kamu, dengan pembantunya kamu. Kalau kamu niatkan saja, kau bertahala semuanya itu. Dari sini pula ya, karena kita Allah menunjukkan, kalau seorang laki-laki, bapak rumah tangga, dia bekerja dengan pekerjaan yang halal, yang sifatnya mubah, dalam rangka untuk memberikan nafkah untuk anak istrinya, memberikan nafkah untuk diri dia sendiri, itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ngasih nafkah untuk anaknya, shadaqah lillahi taala. Untuk istrinya, shadaqah lillahi taala. Untuk dirinya, shadaqah lillahi taala. Untuk pembantunya, shadaqah lillahi taala. Untuk familinya, shadaqah lillahi taala. Tetangga dia, shadaqah lillahi taala. Shadaqah terus. Jadi kalau innamal a'malu binniyat, dengan niat Anda. Itu kalau dengan tanpa niat, sekedar itu saja kebiasaan gitu. Ya muspro. Perkara yang mubah, perkara yang boleh. Tapi ya muspro, eman-eman gitu. Kesempatan yang emas untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan kehidupan sehari-hari seperti itu menjadi sia-sia dengan tanpa pahala. Ingat kan ketika azakumullah dengan membaca riwayat-riwayat seperti ini, kehidupan rasanya bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, enggak mau muspro. Hah? Ini kan ketika azakumullah untuk yang bujangan cuma satu. Jatahnya dia. Ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Untuk diri kamu saja. Hah? Yang keluarga. Kalau yang belum punya anak. Ya dua. Dirinya kamu dan istrinya kamu. Kalau punya anak. Tiga. Istrinya, diri kamu, anak-anak kamu, istrinya kamu. Punya pembantu. Empat. Gitu. Anaknya banyak. Masing-masing anak. Nilai pahala dan sedekah di sisi Allah Taala ya. Masih anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, banyak anak, banyak kesempatan sedekahnya. Begitu. Banyak istri juga begitu. Jangan begitu. Masing-masing itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu niatkan untuk sedekah lillahi taala. Kalau kamu adil istri yang pertama dikasih jatahnya dengan adil. Yang kedua dengan adil, yang ketiga dengan adil, yang keempat dengan adil. Dan otokin, jangan lebih-lebih lagi. Cepat saja. Karena semua sedekah. Nah, yang pertama anaknya sekian, yang kedua anaknya sekian. itu banyak sedekah. Masya Allah. Sehingga semakin banyak keluarga, semakin banyak kesempatan untuk bersedekah kepada mereka semuanya. Hah? Ini kesempatan emas karena bin azakumullah. Kehidupan sehari-hari harus terniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya ingatkan untuk orang-orang atau para rumah tangga yang bekerja, cari pekerjaan yang halal, cari pekerjaan yang mubah, yang tidak melanggar syar'i. Sebab itu nanti kamu kasihkan untuk anaknya kamu, untuk istrinya kamu, untuk diri kamu. Kamu kasih barang-barang yang thayyib, yang halal, halal thayyibah. Kalau kamu bekerja, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Diniatkan untuk memberikan nafkah untuk diri kamu sendiri, anak-anak kamu, istrinya kamu, family kamu, kerabatnya kamu, sedekah untuk fakir miskin, tetangga, dan semisalnya. Itu semuanya sedekah ya ikhwan. Kamu ngasih jajan sama anak kamu, niatkan sedekah. Ngasih nafkah sama istri, niatkan sedekah. Makan untuk diri sendiri, niatkan sedekah. Semuanya niatkan sedekah. Insyaallah ta'ala, ma'jurun diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudari ikhwan. Mudah-mudahan jangan dipacanya riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa membukakan pintu hati kita semua menjalani kehidupan sehari-hari dengan terisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah dalam keadaan junub mendengarkan bacaan Al-Qur'an? Boleh. Mendengarkan? Ya boleh. Enggak ada yang melarang kalau pesan, apa namanya mendengarkan ya. Yang ada apa namanya perbincangan di kalangan para ulama ialah seorang yang sedang junub memegang mushaf Al-Qur'an, memegang mushaf tamam, dibuka dan dibaca sama dia. Ini yang ada perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Tamam, sebab ini mushaf kitab yang suci, sehingga yang membacanya harus dalam keadaan suci pula. Ada yang mengatakan boleh, diperbolehkan, walaupun yang lebih afdal dia berwudu atau mandi dulu dengan mandi jinabat. Saya paham ya? Ada yang kalau mendengarkan orang baca Al-Quran boleh. Kamu enggak megang mushaf, walau kamu enggak megang itunya, enggak. Kalau diperbolehkan ya pandang final. Mana tadi yang kedua? Adakah cara yang mudah bagi wanita yang berambut panjang untuk mandi junub? Cara yang mudah? Ya, bayur kak, guyur kabe. Ya apa sih? Termasuk perkara yang disunahkan untuk perempuan yang berambut panjang, ketika dia mandi jinabat dan juga ketika dia mandi haid untuk melepaskan gelungannya. Jadinya perempuannya rambutnya panjang kan digelung. Digelung begini, atau digelung begini, atau dikepang, atau bagaimana. Ketika mandi jinabat atau mandi haid dilepaskan semua, diuraikan, kemudian diguyur semua. Cara mudah ya, guyurin bagaimana dicontohkan sama Rasulullah SAW. Terus dia, mutayamu. Hah? Tanya apa itu kalau nggak ada air? Nah, ya. Mandi junubnya sesuai dengan cara yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Saya pernah mendengar kalau Imam Ahmad rahimahullah menganjurkan pemuda pada zamannya untuk berhutang buat menikah bagi yang tidak memiliki harta. Apa nasihatnya bagi para bagi kami para pemuda yang ingin menikah tapi belum memiliki pekerjaan? Insyaallah. Dia mengatakan kami. Banyak berarti kiranya. Saya pikir saya, ketika dia pribadi. Dia mengatakan kami. Wah, banyak rupanya. Allah. Yang harus diperhatikan ikhwan fillah jazakumullah, hukum menikah itu ada yang tingkatannya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang mubah saja. Itu tergantung kondisi orangnya, pemudanya. Kalau kondisi pemuda itu normal, belum berpikir ke arah sana, tamam, nggak dikhawatirkan terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, mubah hukum. Nikah ya boleh, enggak ya boleh. Tamam, bagi seorang pemuda yang sudah berpikir ke arah sana, tamam, sudah hasratnya sudah ada ke arah sana. Tamam? Sudah nyetrum kalau papasan dengan perempuan. Tetapi tidak sampai pada tingkat dikhawatirkan terjatuh dalam perkara-perkara yang haramkan. Dia masih bisa menahan diri, masih bisa sabar, masih bisa dengan cara puasa, masih bisa dengan cara yang semisalnya menundukkan pandangan, semisalnya. Ini sunnah bagi dia untuk puasa. Tetapi karena itu azab Allah bagi seorang pemuda yang tinggi hasratnya, ke arah sana ada luar biasa, ke sana terus. Nyetrumnya itu buat dia tinggi. Puasa gak bisa menyelesaikan permasalahan. Coba puasanya sebulan 3 hari gak bisa. Puasa Senin Kamis belum bisa. Puasa 2 hari buka, sehari puasa, 2 hari buka, sehari puasa, gak bisa. Puasa Daud, sehari puasa, sehari gak bisa juga. Kalau begini, karena itu tidak asyikumullah, dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam perkara yang haramkan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa untuk menikah. Punya wajib ya. Sebab kalau dia tidak menikah, maka akan terjatuh dalam perkara yang haram. Nah, wajib menikah. Begitu. Nah, ini yang diinginkan dan dimaukan sama Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Paham? Kamu jangan tidak punya bapak, belum punya bapak. Ya, kamu sama bapakmu. Kamu sama abimu, sama keluarga kamu, familinya kamu. Kamu mereka tidak punya bapak, ya sudah, kamu nikah. Bismillah apa adanya. Entah kamu usaha apa, begitu sebentar. Namanya nikah ya modal, rek. Masa modal dengkul. Nah, kamu ngasih mahar. Belum butuh uang untuk mahar. Beli maharnya. Nah, untuk acara walimahan. Untuk ngurus surat-surat nikahnya di KUA. Dia butuh fulus itu. Hah? Itu uang. Kamu punya uang? Ya udah, kamu utang sementara itu. Hah? Lihat, anak temannya dia sekiranya bisa utangnya. Akhi. Sudah. Harus ini nikahnya. Hah? Gimana? Ya, pinjemilah. Dihitung sama dia yang mengurus KUA, terus sekian 100 ribu. Untuk maharnya, sekian 100 ribu. Walimahnya sekian. Ya, kira-kira 500 juta lah. Saya berjalan sama aku, nanti tak kebalikan insya Allah kalau sudah. Ya sallallah, Allah kasih kemudahan untuk saya. Ya, terus kamu pinjam. Kamu nikah untuk menyelamatkan diri anda. Jadi paham ya? Tidak disyaratkan ikhwan al-tina azakumullah dalam pernikahan. Orang harus kaya dulu. Tidak. Di zamannya Rasul. Tentu sendiri hadis Sal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kita seorang wanita yang ingin menghibahkan dirinya kepada Rasul. Dinikahi dengan sama mahar. Ya, itu riwayat ketika itu Rasulullah nggak mau menikahi dia. Jika dia nggak mau, itu perlu duduk, berdiri. Salah satu sahabatnya Rasulullah, Rasulullah, kalau anda nggak mau, ya sudah nikahkan saya saja. Gitu. Kata Rasulullah, ya sudah, kamu cari sesuatu untuk maharnya dia. Nggak punya ya Rasulullah. Apa saja? Ke rumahnya nyari. Nggak punya ya Rasulullah. Saya cuma punya sarung saya ini aja. Bagaimana kalau sebelah dua. Sebelah rupiah yang pertama untuk dia, yang kedua untuk saya. Kata Sunnah, kalau dibelah begitu, ini sama-sama aja, ini kamu pakai baju apa? Ya sudah nih, sarung saya untuk dia. Nah kamu pakai apa? Dan kamu cari. Gak ada ya Rasulullah. Kamu iltamis walau khataman min hadid. Kamu cari walaupun cincin dari besi. Bahasa katanya baut. Itu baut ya. Itu kan bundar kayak cincin dari besi. Cari baut. Tidak ada ya Rasulullah. Bayangkan, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Aku mengatakan, kamu punya hafalan apa saja? Oh, saya punya hafalan surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Kata Rasul sudah. Tamam? Aku mengatakan zawajtuka bima ma'aka min al-Qur'an. Saya nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan mahar yang kamu miliki dari Al-Qur'an. Yang ini diajari Al-Qur'an yang dihafalkan. Itu baru maharnya. Baut tidak punya. Nah kira-kira bagaimana dengan walimahnya? Tadi bang, artinya apa Evan? Tidak mesti harus orang kaya. Nah kalau pesawatnya harus kaya dulu, yang seneng orang kayanya, yang fakir miskinnya tiga jari gini. Insyaallah ya. Sehingga dilihat karena kita nazakumullah. Hukumnya masing-masing. Sudah kan? Masa? Mati jamnya kamu itu. Tuh. Nggak gerak-gerak tuh. Sudah. Satu lagi nih, kasihan nih. Nggak apa-apa, saya jawab yang bagian pernikahan saja. Ini yang saya ada sini para pemuda-pemuda itu. Kalau ini, nanti tak gampang. Bolehkah berjanji dengan seorang akhwat untuk menikahi dia? Tapi, jangannya lama. Misalnya, nunggu dapat kerja. Atau lulus sekolah. Tujuannya supaya hati tenang dan tunduk pandangan. Siapa bilang? Nah, kalau kamu sudah janjian sama seorang akhwat untuk menikahi dia, dan kamu sudah nazar dia, gak tenang hatimu. Wah itu, yang pandangan kedua mata kamu itu, ya bayangan dia terus. Dia tambah gak tenang. Ini orang yang tidak tahu bahayanya kalau terlalu lama ya. Hah? Ini alasan yang gak sesuai dengan kenyataan. Agar sehingga dikhawatirkan ya Allah terjatuh dalam perkara-perkara yang diinginkan. Sehingga kalau siap menikah langsung saja. Kalau belum siap menikah ya sudah, kamu tunggu sebagaimana yang kamu inginkan baru kemudian menikah dengan perempuan tadi. Jangan kamu kira kamu jangan membayangkan kamu saja. Itu perempuan juga demikian. Berpikir dia. Hah? Nunggu-nunggu loh itu, menunggu tuh pekerjaan yang sangat membosankan katanya mereka. Bosan nunggu kapan, di kapan, di SMS. Dapat pekerjaan belum? Sik, turun. Nanti baca-baca udah SMS lagi. Terus sudah, maksa aja, gak usah macam-macam lah. Tidak apa-apa lah. Ya, ngayuh becak, Allah. Kita besar, ya, sangat besar fitnahnya. Sehingga jangan sekali-kali nyopak-nyopak dan macam-macam melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya, riskan. Kami yang namanya laki dan perempuan itu sangat berbahaya ya kana fitna azakumullah. Tamam? Kuatnya sama-sama tinggi berbahaya. Naktafi lawna insyaallah taala wallahu a'lam bissawab subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.